Perintah Umar ini kewajiban, sunnah, telah ditetapkan untuk kalian semua. Jalan juga sudah jelas. Jalan sudah jelas. Nah, kapan kalian berpegang dengan ini, kalian di atas kebaikan. Kalau kalian membawa manusia ke kanan atau ke kiri, inilah kesesatan. Nah, وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه إنا نقتدي ولا نقتدي ونتبع ولا نقتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. Kata Abdul Rahim Mas'ud, sungguhnya kami ini mencontoh, mengikuti, dan kami tidak memulai. Kalau memulai artinya dia buat perkara baru. Iya. Nah, kami cuma mengikuti saja apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nattabi wa la nattabi, kami hanya ittiba dan tidak berbuat perkara baru. Tidak berbuat bid'ah. Wa la nadilla ma tamassakna bil athar, dan kami tidak akan tersesat sepanjang kami berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa al-Auza'i 'ala az-Zuhri anna rawana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Al-Auza'i meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa beliau meriwayatkan dari Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pezina berzina pada saat dia berzina dan ia dalam keadaan beriman. Fasal tu Az-Zuhri ma hadha, saya tanya kepada Az-Zuhri, apa ini? Siapa artinya? Maka Az-Zuhri berkata, min Allahi al-ilm wa ala Rasulil balagh wa alaihi taslim, dari Allah lah ilmu itu datang dan terhadap Ar-Rasul penyampaian, dan atas kita adalah menerima. Kewajiban kita adalah menerima. Amiru ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ja'at, biarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya. Nah, kata indahnya ucapan Az-Zuhri ini. Dan ini termasuk kalimat-kalimat yang harus ada pada dada seorang salafi sunni. Nah, datang kepadanya hadith-hadith, kami katakan ilmu itu datangnya dari Allah. Nabi kewajibannya menyampaikan, adapun kita, kewajiban kita adalah menerima hal tersebut, at-taslim. Biarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya. Naam, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, aina ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarruha, sungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan hadith ini. Hadith ini maknanya wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, tidaklah ia berzina dan dia dalam keadaan beriman, maksudnya dalam keadaan sempurna imannya. Sebagaimana diterangkan oleh para a'immah rahimahumullahu, dan ini prinsip dalam masalah ini. Dia berzina, tidak mungkin dia berzina dalam keadaan sempurna iman. Dalam keadaan sempurna iman, pasti nakisul iman. Nah, demikian. Waqala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dan berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri ba'dahu sunana. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemerintah setelah beliau telah memberikan sunnah-sunnah, ala khududiha tasdiqun li kitabillah, mengambil sunnah-sunnah tersebut adalah membenarkan kitab Allah, wastikmalul li ta'atihi, dan menyempurnakan ketaatan kepadanya, wa quwwatun ala dinillah, dan kekuatan di atas agama Allah. Ya, lihat ya, beliau menganggap bahwa berpegang dengan sunnah Nabi dan khulafa'ar rasyidin ini adalah membenarkan kitab Allah, menyempurnakan ketaatan dan kekuatan di atas agama. Iya, kekuatan kaum muslimin di atas hal ini. Musuh-musuh Islam tidak takut dengan jumlah umat Islam yang banyak. Ketakutan musuh-musuh Islam tatkala umat Islam kembali mempelajari agamanya. Kalau umat Islam pelajari agamanya, di situ letak kekuatannya. Nah, letak kekuatannya yang menyebabkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para sahabat tidak seberapa di zaman itu, tapi mereka menundukkan dunia karena mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akhir umat ini tidak akan menjadi baik, kecuali kalau dia juga menjadi baik dengan apa-apa yang umat-umat sebelumnya atau generasi pertama baik dengannya. Demikian harusnya seorang itu berpikir untuk kembali berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, laisa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha, tidak boleh bagi seorang pun merubah sunnah tersebut atau menggantinya. Wala nadaru fi ra'yin man fi ra'yi man khalafaha, dan tidak boleh dia melihat memandang kepada pendapat yang menyelisih sunnah itu. Faman ittada bima sannuh ihtada, siapa yang mengambil petunjuk, siapa yang mengikuti apa yang mereka sunnahkan, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man istabaqara biha baqar, dan siapa yang mengambil keterangan, nah, kejelasan, maka dia akan memandang dengan sangat jelas. Wa man khalafaha wa taba'a ghaira sabilil mu'minin, dan siapa yang menyelisihinya dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, wallahu Allahu ma tawalla, maka Allah akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa aflahu jahannam, dan Allah akan masukkannya ke dalam neraka jahannam. wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa qala al-Auza'i, dan berkata al-Auza'i, sir ala sunnah kita di atas, dan berhentilah kamu di atas apa-apa yang al-qaum berhenti di atasnya. Ya, kamu sabar di atas sunnah. Kamu berhenti apa yang para sahabat berhenti di situ, kamu juga berhenti. Para sahabat berbicara, kamu berbicara. Para sahabat diam, kamu juga diam. Iya. Wakul fima qalu, dan berucaplah kamu seperti apa yang mereka ucapkan. Wakufa amma kafu, dan tahanlah kamu dari apa yang mereka tahan. Waslak sabila salafika salih, dan hendaknya kamu tempuh jalannya para ulama as-salafu yang salih. Aina hu yasa'uka ma wasa'ahum, sungguhnya akan lapang bagimu, ya, akan lapang kamu terima apa yang lapang mereka terima. Ya. Nah, sini oleh pengarang ditekankan kaidah ini. Dan ini kaidah dasar pada seluruh permasalahan agama. Secara khusus berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu berhenti di atas apa yang para sahabat berhenti. Para sahabat tidak berbicara, kita juga tidak berbicara. Ini di antara hujjah Imam Ahmad menentukan orang-orang Jahmiyah sampai Khalifah Abu Ja'far waktu itu terbuka hatinya. Nah, ketika Imam Ahmad berdebat dengan Abi Daud dan sekutunya, maka Imam Ahmad bertanya dengan satu pertanyaan. Kata Imam Ahmad, biarkan saya yang bertanya. Kata Imam Ahmad, ini yang kalian ajarkan sekarang, yaitu mengatakan Al-Quran ini makhluk dan memfitnah manusia di atasnya. Yang kalian ajarkan sekarang ini, yang kalian pertahankan, apakah Nabi mengetahui atau tidak? Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman mengetahuinya atau tidak? Kata ahli bidah ini, katanya mereka tidak mengetahuinya. Ya. Nah, maka Ahmad bin Hanbal berkata, betapa celakanya kamu. Sesuatu yang Nabi tidak mengetahuinya, kamu. Sesuatu yang Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin tidak mengetahuinya, kamu mengetahuinya. Ya. Maka didesak seperti itu, dia tidak ada pilihan lain kecuali berubah. Langsung berubah ahli bidah ini. Dia katakan tidak, sekarang saya katakan Nabi mengetahuinya. Sehingga sudah nampak kedustaan. Andai kata Imam Ahmad mendebat, mana dalilmu? Dia akan banyak bawa dalil yang lain. Tapi Imam Ahmad dikunci dengan pertanyaan lain. Kata Imam Ahmad, baik, sekarang Nabi mengetahuinya, Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin mengetahuinya, apakah yang lapang bagi mereka berbicara dengannya? Ya. Atau mereka diam? Ya. Kata Muqtadi ini, mereka diam. Bukan lapang bagi mereka, mereka diam. Maka Imam Ahmad berkata, betapa celakanya kamu. Sesuatu yang Nabi dan Qulah Qurabah Rasyidin diam, kamu berbicara. Semenjak itulah Khalifah berhenti dan tidak memfitnah lagi. Ya. Manusia di dalam masalah khalqul Qur'an. Dan Imam Ahmad diriwayatkan rahimahullah ta'ala. Ini dasar pijakan para a'immatus salaf. Ya. Senantiasa mereka kembali dan mereka ukur seluruh perkara, apakah hal tersebut di atas tuntunan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Apa yang para sahabat berbicara, kita berbicara, dan mereka tidak berbicara, kita juga tidak berbicara. Nah, kemudian kata beliau, wa qala Nu'aym bin Hammad, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar, wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu tashbiha. Disitu hidupnya harusnya bihi. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Dan siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia telah kafir. Dan bukanlah apa yang Allah sifatkan dirinya itu sebagai tashbih. Ini juga ucapan Nu'aym ibn Hammad, bahwa seorang itu tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya dan mensifatkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya kewajiban. Siapa yang mengingkarinya, maka dia telah kafir. Ya. Dan menetapkan sifat untuk Allah bukanlah tashbih, sebagaimana yang telah kita uraikan. Wa qala Sufyan ibn Uyayna, kullu syai'in wasafa Allahu bihi nafsahu fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiruhu la kaifa wala mithla. Kata Ibn Uyayna, ini juga kaidah dasar. Segala sesuatu yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an, maka membacanya itulah tafsirnya. La kaifa wala mithla. Tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh pula diserupakan. Maksudnya dalam Al-Qur'an disebutkan wajah Allah. Ya. Apa tafsir wajah Allah? Baca kembali ayat itu. Wajah Allah. Itulah tafsirnya. Ya. Jadi wajah yang wajah, ma'ruf. Nah, itu maksud Ibn Uyayna. Dibaca ayat, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Ya. Apa tafsir tangan? Baca kembali ayatnya, bal yadahu, bahkan kedua tangan. Ya, dua tangan, itulah tafsirnya, dua tangan. Nah, demikian kaidah dasar dalam hal ini, sebab mana tangan secara bahasa diketahui. Tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Dan tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluknya. Dan ini telah kita uraikan. Kemudian kata beliau, wa qala Abu Bakar Al-Marudi, sa'altu Ahmad ibn Hanbal الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة الأرش فصححه أبو عبد الله وقال تلقتها الأمة بالقبول تمر الأخبار كما جاءت. Kata Abu Bakar Al-Maruzi, saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang ditolak oleh orang-orang Jahmiyah. Hadis-hadis tentang sifat, tentang masalah ru'yah, yang melihat Allah, tentang masalah Isra Mi'raj, tentang kisah Al-Ard. Maka ketika ditanya, Imam Ahmad mensahihkan hadisnya. Kemudian beliau berkata, umat ini telah diterima oleh para ulama dengan penerimaan. Sepakat para ulama menerimanya. Tumarul akhbar kana ja'an. Hendaknya hadis-hadis Nabi dibiarkan sebagaimana datangnya. Namanya tafsir. Atau dipalingkan maknanya. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة لما قال محمد بن الحسن الشيباني تمن أبو حنيفة اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لم يفسروا. Kata beliau, sungguhnya telah sepakat para ahli fikih seluruhnya dari timur sampai ke barat tentang wajibnya beriman kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang datang yang dibawa oleh rawi-rawi fikih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa oleh rawi-rawi yang terpercaya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajib diterima ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu tentang sifat Allah, sifat Ar-Rabb Azza wa Jalla, menjadi tafsirin dengan tidak menafsirkannya, wala tashbihin, dan tidak pula menyerupakan Allah. Aman fassara al-yawma syai'an min dalika, siapa yang telah menafsirkan atau siapa yang menafsirkan sesuatu dari hal tersebut, faqad kharaja mimma kana 'alaihi an-nabi wa ashhabu, maka dia telah keluar dari apa-apa yang Nabi serta para sahabatnya berada di atasnya. Fainahum lam yufassiru, karena Nabi dan para sahabatnya tidak menafsirkannya. Walakin aftau biwa fil kitab wa sunnati thumma sakatu, akan tetapi mereka memberi fatwa dari Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran mengatakan begini, hadis mengatakan begini, thumma sakatu, setelah itu dia tidak bilang lagi tangan itu begini, bagaimana dan seterusnya, enggak ada, terima saja. Yakini sebagaimana adanya, ya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, pasti tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Kemudian kata pengarang, kata Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, فَمَنْ قَالَ بِقَالِ جَهْمٍ فَقَدَ فَارَقَ الْجَمَعَةِ لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ لَا شَيْءٍ. Ya, siapa yang berucap dengan ucapan Jahmi, Jahmi Safwan, ya, pelan-pelan Jahmi, ya, siapa yang berucap dengan ucapannya, maka dia telah meninggalkan al-jamaah. Nah, maksudnya meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Li'annahu wasafahu bi sifatin la syai', karena orang-orang Jahmiyah mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak ada sama sekali. Iya. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa qala al-Abbad bin Awwam, dan berkata Abbad bin Awwam, qadim alaihi syarik bin Abdullah, Syarik bin Abdullah An-Nakhi datang kepada kami. Faqulna inna qauman yumkiruna hadhihi al-ahadith. Inna Allah yanziru ila samai dunya wa ru'ya wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith. Ya. Syarik bin Abdullah datang kepada kami. Maka kami berkata, sungguhnya satu kaum mengingkari hadith-hadith ini. Apa hadith-hadithnya? Seperti Allah turun ke langit dunia, hadith-hadith tentang ru'ya, dan yang semisal dengan hadith-hadith ini. Maka apa jawaban Syarik bin Abdullah? Faqala, beliau berkata, إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنة في الصلاة والزكاة والحج. Sungguhnya yang membawa hadith-hadith ini, dia pula yang membawa tentang sunnah seputar masalah salat, zakat, haji. Maksudnya kalau kalian ambil sunnah salat, zakat, haji, demikian pula yang membawa hadith ini, kalian harus bawa hadith tentang masalah sifat ini, kalian ambil juga. وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. Sungguhnya kami mengenal Allah dengan hadith-hadith ini. Nah, ini orang-orang yang beriman, mereka mengenal Allah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah wasy-syar'iyyah. Naam, asy-syar'iyyah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dari Al-Qur'an dan Sunnah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang mengakhiri pembahasan, kata beliau, "Fahadhihi jumlatun mukhtasara min al-Qur'ani was-Sunnah." Ini adalah sejumlah ringkas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa athar man salaf, dan jejak-jejak atau ucapan-ucapan yang datang dari para ulama as-salaf. Kata pengarang berwasiat, falzamha, komitmenlah kamu dengannya. Wa ma kana mithluha mimma sahha lillahi wa rasulihi wa salihi salafi hadhihi al-umma mimma hasala ittifaqu alayhi min khairiha min khiyari al-umma. Hendaknya kamu berpegang dengannya, komitmen di atasnya. Demikian pula kamu komitmen di atas apa-apa yang semisal dengannya, dari apa-apa yang telah sahih, benar penisbatannya dari Allah dan Rasulnya, dan dari para ulama salafus salih dari umat ini, yang telah terjadi kesepakatan ya, akan bahwa mereka ini termasuk dari pilihan umat. Wala aqwala man kana indahum mahfuran mahjuran mubaadan mahduhuran masmuman maluma. Dan tinggalkanlah ucapan orang-orang yang di sisi para ulama salaf. Ucapan mereka, orang-orang itu dihitung sebagai orang yang hina, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dijauhkan, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang tercela, dan orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai nilai. Nah, kata beliau, tinggalkan ucapan-ucapan mereka, orang-orang itu tadi yang di kalangan para ulama salaf tidak ada nilainya, hina. Wa in darra kathir min al-mutaakhir, tinggalkan ucapan mereka walaupun banyak dari orang-orang belakangan. Iktarra, mereka tertipu biakwalihim, dengan ucapan-ucapan mereka. Wajanahu ila itibaihim, walaupun banyak di antara mereka yang condong mengikuti mereka. Fala tadtar bikathrati ahli al-batil, kamu jangan tertipu melihat banyaknya ahli al-batil. Jadi ukuran ya ikhwan adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan menjadi ukuran dilihat banyaknya orang. Ketika datang misalnya ke masyarakat, dia mengamalkan sunnah, dianggap asing oleh orang, oh kebanyakan orang menyelisih saya. Kebanyakan mereka menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun kebanyakan kalian tercelah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin. Dan manusia tidak akan menjadi banyak, walaupun kamu semangat, mereka itu beriman. Wa qalilun min ibadiy syakur, sangat sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Artinya yang bersyukur itu yang tidak bersyukur lebih banyak. Ya. Maka jumlah yang banyak bukan menjadi ukuran dalam suatu kebenaran. Yang menjadi ukuran, ia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ini menjadi ukuran. Kemudian setelah itu beliau membawakan riwayat di sini sebagai kabar gembira kepada setiap Muslim, kepada setiap Sunni Salafi yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Yang hari-hari ini terasa mereka banyak dianggap asing oleh manusia. Maka beliau bawakan hadis di sini. Kata beliau, faqad ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau bersabda, bada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam ini mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Rawahu Muslimun wa ghairu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Hadis ini kabar gembira bagi orang-orang yang dianggap asing. Sunnah Nabi awal kali muncul dianggap asing. Nabi dikatakan tukang sihir, orang yang gila, membawa agama baru dan seterusnya. Tapi setelah itu tersebar dan akan kembali asing lagi di tengah umat. Bukan karena jumlah umat Islam yang sedikit, tapi syariat Islam mulai ditinggalkan, kaum muslimin mulai berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga syariat yang benar kadang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah sangat jelas dianggap sebagai perkara yang asing. Maka di keterasingan yang kedua ini, kata Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Karena itu, orang-orang yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama salaf, jangan merasa kecil hati dan jangan merasa sedih melihat orang-orang yang banyak menyimpang ataupun binasa. Tetapi hendaknya dia bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya dia merasa bangga dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dirinya dengannya. Seorang harus merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Harus merasa bangga dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepadanya. Minal Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama salaf. Nah, kemudian kata beliau, warawa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau berkata, sataftariku ummati ala 73 firqah, dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, kulluha fin nar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Wa fi riwayah, dalam satu riwayah, qila famanin najiyah, dikatakan kepada Nabi, siapa yang selamat. Lafaz famanin najiyah ini kelihatannya butuh diperiksa kembali dengan lafaz famanin najiyah. Sebab sehingga saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap butuh diperiksa dengan lafaz ini. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Begitu Nabi ditanya siapa kelompok yang selamat ini, maka beliau berkata, apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Rawahu jama'atun minal a'immah. Hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok dari para imam. Maka umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka, kata Nabi, kecuali satu. Siapa satu ini? Mereka adalah al-jama'ah. Al-jama'ah punya dua penafsiran. Tidak ada penafsiran yang ketiga. Al-jama'ah bermakna jama'ah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pemimpin. Yang kedua, al-jama'ah bermakna para sahabat, bermakna mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini dua makna jama'ah. Ini ditafsirkan dalam riwayat yang lain ma'ana alaikin liyawma wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Iya. Kemudian pengarang berkata, memberikan pelajaran. Kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu, annal islam wa ahlahu, sungguhnya Islam dan kaum muslimin, utu min tawaif talat, mereka mendapatkan musibah, mendapatkan bencana dari tiga kelompok. Qata'ifatun raddat ahadithat sifat wa kadzabu ruwataha, ada satu kelompok menolak hadith sifat dan mendustakan rawi-rawinya. Jadi kalau ada hadith tentang sifat, mereka tolak, mendustakan rawi-rawinya. Kata Imam Abdul Ghani, hukum terhadap mereka, paha ulai ashaddu dararan ala islami wa ahlihi minal kuffar, maka mereka ini lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin daripada orang kafir. Iya, kalau orang kafir mengatakan ini hadith lemah misalnya, atau ini hadith tertolak, tidak ada yang terima kalau orang kafir. Iya kan? Tapi orang-orang Jahmiyah yang mengaku muslim, oh ini rawinya salah, oh ini rawinya begini misalnya, ini berbahaya mereka. Padahal mengalami hadith-hadith yang telah sahih pasti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya mereka ini lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin daripada orang kafir. Kelompok yang kedua, kelompok yang kedua berkata hadithnya sahih, wa ukhra qalu bi sihhatiha wa qabulihha, mereka berkata hadithnya sahih dan mereka terima. Summa ta'waluha, tapi mereka mentakwilnya. Fahaulai a'zamu dararan minat ta'ifatil ula, yang seperti ini lebih banyak lagi bahayanya daripada kelompok pertama. Ya kenapa? Ya kelompok pertama menolak, jelas-jelas menolak, ya kan? Kalau melihat hadithnya sahih, mereka tidak akan ikut. Tapi kelompok kedua ini, mereka bilang sahih, cuma mereka palingkan mananya. Oh, tangan. Bukan tangan itu artinya kekuatan. Ya, itu kemampuan. Ini berbahaya terhadap umat Islam. Ya. Nah, karena itu kata pengarang, bahaya yang lebih besar. Yang diukur di sini bukan tingkat kesalahan, tapi tingkat bahayanya terhadap kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian as-salisa, yang ketiga, kelompok yang ketiga, janabul qawlaini al-awwalaini, mereka menolak dua pendapat yang pertama. Wa akhadu bi za'mihim, dan mereka mengambil menurut sangkaan mereka, yunazzihuna, ya, mereka ingin mensucikan Allah. Wa hum yukadzibun, padahal mereka mendustakan. Fa'addakum dhalika ilal qawlaini al-awwalaini, maka ini pun membawa mereka kepada dua pendapat yang pertama. Nah, ya, kelompok ketiga ini ingin seperti itu. Kalau yang lainnya mentakwil, kalau ini tidak, dia tetapkan beberapa sifat. Setelah itu dia tetapkan, nah, dari sini akhirnya kembali lagi arahnya kepada yang pertama, menolak sifat-sifat dan mentakwilnya. Ya. Nah, maka yang seperti ini kata pengarang, wakanu a'zama dararan min ta'ifatil ulataini, mereka ini lebih besar lagi bahayanya dari kedua kelompok enam sebelumnya. Ya. Di sini menjadi ukuran membantah kelompok bukan dilihat jenis kesalahannya. Karena itu muncul syubhat-syubhat. Ahli sunnah kenapa berbicara tentang Basruliyah terus yang dikritik? Kenapa yang dikritik Ikhwanul Muslimin terus? Jemaat Tabligh atau misalnya di Matasirin, kenapa Wahdah terus? Ya. Nah, kadang seperti itu muncul. Kenapa tidak pernah membantah Syiah misalnya, atau kelompok-kelompok jelas misalnya yang salah? Maka kita sebut bahwa kelompok Syiah dan lainnya semuanya dapat bagiannya. Ya, ahli sunnah adil memberikan semua bagiannya. Ya kan? Hadis sebagai kelompok, ahli sunnah membicarakan, menguraikan tentang kesesatan kelompok-kelompok tersebut. Ya, tetapi yang menjadi ukuran, adapun yang sudah jelas penyimpangannya, manusia lebih banyak akan mengetahui. Yang menjadi masalah di sini, yang kurang jelas penyimpangannya, ini butuh disingkat supaya manusia tahu bahwa mereka adalah menyimpang. Karena itu pembicaraan terhadap kelompok-kelompok seperti ini lebih diperbanyak. Dan lihat hukum iman Abdul Ghani di sini. Kelompok yang pertama, kalau lihat dari sisi hukum, mereka lebih jelas dan lebih banyak kesalahan sebab menolak hadith-hadith. Yang kedua menerima mentawil, yang ketiga sebagian saja. Tapi kelompok yang ketiga ini hukumnya lebih berbahaya daripada dua kelompok sebelumnya. Kenapa? Sebab mereka lebih banyak menyamar-nyamarkan di tengah umat. Karena itu lebih berbahaya. Ya. Kalau yang lainnya mungkin jauh bisa masuk, kalau ini dekat bisa memasukkan. Ya. Karena agak samar di tengah umat, maka mereka lebih berbahaya, lebih pantas untuk diperingatkan dan dijelaskan kesalahannya. Nah, demikian. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Faminat sunnatil lazimah." Ini kaidah juga, kaidah terakhir beliau sebutkan di sini. Dari sunnah yang tetap, as-sukut amma lam yarid fihi naqsun 'anillahi wa rasulih. Dari sunnah yang tetap yang harus dipegang, yaitu hendaknya diam dari apa-apa yang tidak ada nas dari Allah dan Rasulnya. Kalau tidak nas dari Allah dan Rasulnya, kita diam. Ini dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah jembatan misalnya. Ya. disebutkan dalam masalah hari kiamat. Tidaklah mas, jangan berpikir, oh di hari kiamat boleh ke orang terbang misalnya, atau boleh ke begini, boleh ke begitu. Ya, tidak boleh berpikir sembarangan. Kalau tidak nafs, harus terbatas pada nafs saja. Demikian pula pada perkara-perkara yang lainnya. Nah, kata beliau tidak boleh berbicara, hendaknya diam pada apa-apa yang tidak ada nafs di situ dari Allah dan Rasulnya. Ayat tafikul muslimun ala itlaki. Nah, dan hendaknya diam pada apa-apa yang kaum muslimin sepakat untuk menyebutkannya secara mutlak tanpa merinci. Watakut ta'arud lahu binafsin aw itsbat, dan tidak boleh disinggung ya dengan menafikan ataupun menetapkan. Fakama la nusbitu illa binafsin syar'i, sebagaimana kita fakama la yusbatu, sebagaimana tidak dapat ditetapkan kecuali dengan nas yang syar'i. Fakadzalika la yunfa illa bidalilin sam'i, demikian pula tidak boleh dinafikan kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini juga kaidah dan sebagainya telah kita uraikan dalam celah-celah keterangan yang telah lalu. Kemudian setelah itu pengarang rahimahullahu taala mengakhiri kitab ini dengan doa yang sangat agung. Kata beliau, nas'alullaha subhanahu ay waffiqana lima yurdihi minal qawli wal amali wan niyyah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi taufik agar supaya kita ditetapkan di atas keriduannya, mendapat keriduannya, ya, diberi taufik untuk amalan-amalan yang dia ribai berupa qaul, apakah itu berupa ucapan, wal amal ataupun amalan, wal niyah ataupun niat. Wa yuhyina ala tariqatin allati yardaha, dan juga kita memohon kepada Allah supaya kita dihidupkan di atas jalan yang ia ribai. Wa yatawaffana alaiha, dan kita juga memohon supaya kita diwafatkan di atas jalan tersebut. Wa yalhiqana bi nabiyhi wa khiratihi min khalqihi Muhammadin al-Mustafa wa alihi wa sahbihi. Dan mudah-mudahan kita semua ini digabungkan, diikutkan bersama nabinya dan manusia terbaik dari makhluknya. Nah, yang terbaik dari makhluknya yaitu Nabi Muhammad, yang terpilih keluarganya dan para sahabatnya. Wa yajma'ana ma'akum fi dari karamatih, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama mereka di dalam rumah kemuliaannya, maksudnya di surga. Innahu sami'un qaribun mujib, sungguhnya dialah Allah yang maha mendengar, maha dekat lagi, maha memberikan ijabah terhadap doa. Ya. Ini akhir dari risalah beliau. Kemudian beliau ingatkan satu perkara. Kata beliau, wa kullu hadithin lam nudifhu ila man akhrayahu faqwa muttafaqun alaih, akhrayahu al-Bukhari wa muslimun fi sahihaihima. Setiap hadith yang kami tidak sebutkan, kami tidak imafakan siapa yang mengeluarkannya, itu berarti riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua sahihnya. Ini telah kita uraikannya di awal pertemuan. Kalau ada hadith disebutkan saja riwayat Abu Hurairah, di belakangnya tidak disebut siapa yang mengeluarkan, itu berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kalau selain Bukhari dan Muslim, pasti pengarang sebut riwayat Muslim saja, riwayat Bukhari saja, ya, atau riwayat As-Sunan saja. Demikian. Kata beliau, akhiruhu walhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbih wa sallama tasliman katsiran. Nah, alhamdulillah. Kadang saya menjadi tidak kuat dan semakin jauh dan berkurang dari akhlak salaf serta batin tidak tenang kerana fitnah dunia yang semakin besar. Nah, harusnya seorang muslim dalam kehidupan dunia ini mengetahui bahwa ia di dunia adalah untuk peraman dan mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa, berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya kannaka gharib aw abir sabil, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu itu asing atau orang yang hanya sekedar berlalu. Nah, dan dunia ini tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, namun bukan artinya diperintah untuk meninggalkan dunia. Iya, tidak, kita diperintah mencari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Dan kita harus tahu bahwa dunia adalah fitnah bagi manusia, harta adalah fitnah bagi manusia, ya, fitnah dalam agama mereka. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Maka butuh bersabar ya ikhwan. Seseorang berada di atas jalan yang lurus butuh kesabaran, sebagaimana umumnya ketaatan. Wa huffatil jannatu bil makari, dan neraka dan surga diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. kita butuh kesabaran. Sabar sedikit di dunia, kita akan menuai sesuatu yang banyak di akhirat. Nah, di dunia ini tidak seberapa. Umur juga palingan kalau hidup hanya paling banyak di atas 60 tahun saja. 60 tahun ini dibanding dengan satu hari di akhirat tidak seberapa. Karena itu bersabar di atas kehidupan dunia ini adalah perkara yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap muslim. Kemudian butuh kiat-kiat supaya dia istiqamah. Pertama, dia dekat dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, dia giat di dalam menuntut ilmu. Ya, rajin mendengarkan kasih berceramah atau hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, dia memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ibadah-ibadah, ya salat, kemudian memperbanyak qiyamul lail dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya dia banyak dekat dengan orang-orang yang berilmu supaya mendapat nasihat. Ya. Nah, ini di antara kiat-kiat yang bisa menyebabkan orang itu sabit dan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu alaihi wa sallam dan wa iyyakum. Apakah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq dibaca 3 kali pada zikir pagi juga? Iya, pagi dan sore. Itu termasuk zikir pagi dan sore. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Apakah dibaca 1 kali setiap hari atau pada zikir pagi dan sore? Zahirnya zikir pagi dan sore. Iya. Apakah daun panci atau daun pacar sama dengan daun bidara? Ya sama ya. Kita digunakan daun panci dipakai digunakan campuran air ketika ingin memandikan jenazah. Ketika campuran yang harum wangi, daun bidara memang wangi, bagus untuk hal tersebut. Kalau daun panci punya ciri tersebut, ya maka nggak apa-apa dipakai. Ya, walaupun kalau dia memakai daun bidara dan kapur barus itu lebih bagus. Ketika mau tidur saya wudhu dan niat salat sunnah sudah wudhu digabung dengan salat witir yang 2 rakaat dulu kemudian ditambah 1 rakaat witir, ya 3 rakaat tapi kefiatnya 2 kemudian 1, apa ini boleh? Gak boleh ya. Yang beda antara witir dan 2 rakaat subuh, 2 rakaat setelah wudhu, walaupun dia kerjakan 2 rakaat tapi kaitannya berkaitan dengan witir, jadi beda, gak boleh digabung. Yang bisa digabung itu yang sejenis dan mungkin digabung, enggak. Afdalnya salat duha itu apakah dengan dikerjakan seiring apakah dengan dikerjakan sesering mungkin atau dengan jarang dilakukan? Kalau dia kerjakan sering mungkin juga tidak apa-apa, sebab Nabi memberikan maaf tuntunan sering. Ya. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya, di dalam hidupnya beliau melakukan salat duha sekali saja. Kami pernah membaca sebuah kitab terjemahan yang hadis kurang lebih maknanya bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Akan sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya, kecuali atas naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka mendekatkan dirimu kepada Allah, bersikap luruslah dan seterusnya. Dalam hadis lain, bersikap sederhanalah, bersikap sederhanalah kalian sampai tujuannya. Nah, sementara dalam hadis lain Allah hanya melihat hati dan amalannya. Pertanyaan, bagaimana mengkompromikan dua hadis di atas? Mengkompromikannya mudah. Ya, kita katakan bahwa seorang tidak masuk surga dengan amalannya. Yang masukkan surga itu adalah rahmat dari Allah. Dengan rahmat dari Allah. Tapi amalan adalah sebab masuknya. Amalan merupakan sebab datangnya rahmat. Ya, amalan merupakan sebab. Karena itu benar. Ya, amalan tidak memasukkan. Amalan tidak masukkan ke dalam surga. Yang masukkan adalah rahmat Allah. Dan sebab datangnya rahmat adalah amalan yang dia lakukan. Ya, karena itu Allah melihat kepada hati dan amalan, dilihat amalan sebagai suatu sebab. Nah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amalan kalian. Ya, disebabkan karena amalan kalian. Jadi amalan merupakan sebab seorang itu masuk surga. Adapun yang memasukkannya ke dalam surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud mendekatkan diri kepada Allah, bersikap lurus, bersikap sederhana lah kalian sampai ke tujuan. Maksudnya di sini seorang itu menjalankan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan, ya, tidak lebih dan tidak kurang, dan dia melakukan hal-hal yang menyebabkan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kiamat akan tiba, maka salah satu tandanya adalah diangkatnya Al-Quran, yaitu kalam Allah. Bukan kalam ya, tidak pakai si, pakai ka biasa. Apakah tinta yang sebagai makhluk juga terangkat bersama Al-Quran? Nah, apakah terangkat atau tidak? Allah alam, yang jelas Al-Quran akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat, ketika dilihat mushaf, ya tidak lagi tulisannya. Ya. Tapi tintanya apakah ikut terangkat? Ya Allah alam. Yang tertera dalam hadis cuma disebut, ya, mereka melihat ke dalam mushaf tidak ada tulisan. Ya harusnya seperti ini, tidak boleh seorang itu terlalu dan mendalam di dalam menanyakan hal-hal yang kadang dalam syariat tidak diterangkan. Sebenarnya cukup dengan pantas hadis itu sudah cukup. Ya. Apakah yang mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman edan dengan maksud banyaknya fitnah? Apakah ini namakan mencela zaman? Iya, mencela namanya. Ya, sebab dia konteksnya umum. Ya, saya mengatakan ini zaman jahiliyah, ini hukum mutlak. Ya. Kalau dia katakan zaman ini banyak orang edan, mungkin ya, dibenarkan. Apakah orang yang mendatangi para nabi untuk meminta syafaat berjalan dalam keadaan telanjang? Pertanyaan. Ya. Kita sudah terangkan bahwa manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, ya kan? Kok ditanya lagi datang dalam keadaan telanjang? Dan malah mereka dapat fatihan. Iya. Pada catatan di umul kitab tersebut ditulis pena dan baik makhluk Allah. Dan apakah pena itu termasuk makhluk yang dicipta sebelum 50 ribu tahun tersebut? Nah, pena itu menulis sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya, diterangkan dalam sebagian riwayat. Ada yang mengatakan bahwa dibukukannya Al-Quran adalah bid'ah hasanah. Iya. Kalau bid'ah hasanah dalam artian secara bahasa, mungkin bid'ah baik secara bahasa. Tapi kalau bid'ah secara agama, enggak. Itu bukan dikatakan bid'ah, sebab dikumpulkannya Al-Quran itu dengan kesepakatan para sahabat. Dan para sahabat enggak mungkin berkumpul di atas sesuatu yang tidak ada nasnya. Kembali? Iya. Maka kalimat bid'ah hasanah ini harusnya ditinggalkan, enggak boleh diucapkan mengumpulkan Al-Quran bid'ah hasanah. Sebab sekarang tentang masalah bid'ah banyak orang yang salah memahami. Ya. Harusnya dikatakan ini adalah perbuatan para sahabat dan mereka sepakat dalam hal tersebut. Sepakat para sahabat. Kalau Dajjal keluar selama 40 hari dan Jumat Tabik juga keluar 40 hari, apakah bisa dikatakan Jumat Tabik salah satu Dajjal keluar ini? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Jangan terlalu overdosis dalam itu, berlebihan namanya. Tidak boleh, kita tidak boleh berlebihan. Apakah di akhirat nanti manusia masih mempunyai jasad seperti jasad di dunia atau hanya rohnya saja, baik itu di surga maupun di neraka? Nah, jasad yang dipakai oleh manusia pada saat mereka hidup di dunia itu pula yang dia pakai nanti di akhirat. Karena itu Nabi SAW menyebutkan seperti dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash, wailun lil aqabi minan nar, celaka lah tumit-tumit dari api neraka. Ini tunjuk tumitnya, celaka dari api neraka. Ini kan siksaan terhadap tumit ini, bukan terhadap jasad yang lain. Nah, ini adalah ucapan yang dipegang oleh ahli sunnah dalam masalah ini, bahwa manusia dibangkitkan pada hari kiamat ya dengan jasadnya kembali. Nah, dan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Tolong diuraikan secara detail tentang hukum rokok dan sisi pendalilannya. Sebab ada syubhat dalam masyarakat bahwa hukum rokok ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Ya, maka dengan adanya yang membolehkan membuat orang-orang lemah semakin lemah. Bagaimana mengatasi kecanduan merokok? Dalam hal ini nasihat apa buat kami para perokok? Ya. Pertama begini, rokok itu hukumnya haram. Ya, tegas. Lain-lain kalimat lain. Yang tidak boleh dikatakan makruh atau boleh dalam keadaan tertentu atau darurat. Ya. Tidak ada. Ya. Rokok itu hukumnya haram. Haramnya dari sisi satu. Orang yang merokok itu tahu menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Ya atau tidak? Mungkin banyak setiap pamflet rokok pasti ada. Rokok mengganggu kesehatan. Ya. Bisa menyebabkan penyakit jantung. Ya. Bisa menyebabkan apa? Impoten. Ya. Kemudian bisa menggugurkan kandungan. Wah, banyak lagi. Nah, ini sudah satu poin di sini. Kalau sudah sampai ke dalam derajat yang membinasakan diri, dalam Al-Quran dikatakan, "Wala tulqud yadikum ila tahluka." Jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah terhadap diri kalian Maha Pengampun. Ya. Yang kedua, rokok ini buang-buang harta. Nah, rokok buang-buang harta. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin." Jangan kalian mubadzir dengan sebenar-benar tabdzir. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya, saudara-saudaranya syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, si perokok dengan uang rokoknya ini digunakan pada hal yang salah. Harusnya digunakan pada kebaikan pada dirinya atau pada keluarganya. Ya. Dan cukuplah ia berdosa, sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan, kafa bil mar'i isman ayyubayya ama yaqul. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia melantarkan orang yang makan darinya. Ya. Ini diantara bahaya-bahaya kembali kepada orang itu sendiri. Belum lagi asap rokok tidak hanya mengganggu si perokok saja, tapi juga orang yang menghisap di sekitarnya. Ya. Kaum mukminin yang lain juga terganggu. Kalau sudah mengganggu kaum mukminin yang lain, dapat lagi ancaman berikutnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh ia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Jadi ini ayat-ayat cukup sebagai peringatan terhadap para perokok. Ini ringkas. Yang ringkas ini sudah memberikan hukum pasti tentang haramnya. Namun begini tidak. Cara mengatasi orang yang kecanduan, ya. Pertama dia ingat ada yang siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau jatuh dalam perkara yang melanggar. Satu. Kemudian yang kedua, ya. Dia upayakan dirinya untuk meninggalkan, tidak dekat dengan orang-orang yang senang merokok. Ya. Kemudian yang ketiga, dia banyak bersabar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil banyak membaca buku-buku tentang diharamkannya rokok supaya dia tambah takut. Ya. Dan kadang saya lihat pada sebagian orang yang dulunya merokok kemudian meninggalkan, kadang makan gula-gula atau semisal dengan itu, ya, supaya menghilangkan kebiasaan. Nah, menghilangkan kebiasaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan seluruh kaum muslimin dari kebiasaan yang jelek ini. Memakai sendal ikhwah untuk beruduk tanpa diminta, ya, merupakan kesalahan yang bisa menghasilkan dosa. Ini kalau mengganggu, ya, kalau sampai ke dalam batasan mengganggu, ya, berdosa. Nah, tapi kalau dia ketahui temannya, ada teman tertentu dia ketahui, kalau dipakai sendalnya dia ribo, ya, dia tahu dari kebiasaannya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini kita nggak tahu sendalnya siapa ini punya siapa, langsung pakai saja ori lah ini, insya Allah orangnya. Nggak boleh seperti itu. Ini masuk dalam mengganggu kaum muslimin. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayakhudha ma'lam ri'in illa bitidin nafsi, bitidin min nafsi." Nggak pantas bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya lain kecuali dengan keriduan dari hatinya. Nah. Setiap ustaz membahas kitab selalu menggunakan kata pengarang. Apakah tidak sebaiknya menggunakan kata penulis? Karena pengarang bisa berarti menulis sesuatu yang tidak sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Apakah benar ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada yang dapat berubah dengan seizin Allah? Kita sudah sebut, ya, kita bahas tadi. Ya, bahwa seluruh takdir Allah sudah tetap di Lauhul Mahfuz. Adapun di selain Lauhul Mahfuz itu kadang ada perubahan. Nah, jawab tadi. Ramadan lalu, seorang perempuan hamil 7 bulan dan tidak puasa 5 hari. dan sekarang hamil 3 bulan dan hutang puasa belum dibayar. Dan untuk membayarnya ia tidak sanggup. Sekarang lagi mengidam. Pertanyaan, bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya, kalau dia tidak berpuasa 5 hari, maka dia berpuasa nanti kapan dia mampu. Ya, setelah hamil ini melahirkan punya kemampuan, segera dia bayar. Ya, walaupun datang beberapa tahun baru dia mampu. Nah, dan yang 5 hari ini tetap terhitung 5. Ya, seperti perkataan orang awam mengatakan kalau 5 tahun tidak dibayar, tahun besok dibayar jadi 10. Tahun besoknya lagi jadi 15. Ya. Itu adalah ucapan yang tidak benar. Nah, dibayar sesuai dengan kemampuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bisakah suaminya membayarkannya? Tidak boleh, ya. Nah, bagaimana hukum puasa bagi ibu hamil? Bagi ibu hamil, kalau dia mampu berpuasa dan tidak khawatir bahaya atas janinnya, tidak apa-apa dia berpuasa. Kalau dia khawatir, dia mampu, tapi ada kekhawatiran, uzur bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, kalau dia tidak berpuasa karena hamil, maka nanti membayar fidyah. Membayar fidyah. Ya. Hamilnya 7 bulan, tidak puasa 5 hari. Berarti bayar fidyah saja. Ya. Membayar fidyah. Sebab dia tinggalkan puasa karena hamil. Kalau perempuan hamil atau perempuan menyusui yang tidak berpuasa, maka hari-hari yang dia tinggal dia bayar fidyah, tidak dikawal, tidak diganti. Maka dari penanya di sini, 5 hari itu diganti memberi makan orang miskin, 5 orang miskin. Gimana menjawab syubhat pembagian antara syariat, hakikat, ma'rifat dalam Islam? Ya, jawabannya mudah. Mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah pembagian? Ya. Walaupun seluruh tokoh-tokoh sufi berkumpul menjadi satu, cari dalilnya tidak akan ketemu. Nah, sahih haditsnya tentang minum susu sesudah akad nikah bagi dua pasangan, bagi dua pengantin. Dan apa yang dibaca oleh pengantin perempuan ketiga ikhwanya memegang ubun-ubun saat mendoakannya? Mengalai ketiga ikhwanya, ketiga suaminya. Nah, memegang ubun-ubun saat mendoakannya. Adapun yang dibaca, ada dua khusus dalam masalah ini. Iya. Ya, saya sekarang lupa, ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan di waktu lainnya. Nah, ada pun meminum susu setelah akad nikah, saya tidak ingat apakah ada hadis yang kuat dalam masalah ini atau tidak. Ya, sehingga saya tidak ada sekarang, ya Allah Ta'ala alam. Cuma memastikannya Allah Ta'ala alam. Ya, ada pun yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, yaitu sholat 2 rakaat, itu hadisnya 5. Ya. Siapakah Ahmad Salahuddin LK yang menerjemah buletin artikel yang diberikan kepada jemaah di Indonesia? Allah alam, saya tidak tahu. Iya. Cuma yang menerjemah buletin jemaah haji itu banyak. Siapa saja yang pandai bahasa Arab menerjemah gampang saja. Nah, dalam penerjemahan di Saudi Arab sendiri ada tim khusus yang dilihat dari orang-orang tertentu yang mereka percaya, kemudian memeriksa terjemahan tersebut. Apa ada dalilnya apabila membaca ayat-ayat sejarah yang mana dalam Al-Quran ada 15 tempat disyariatkan untuk sujud? Nah, 15 tempat ini pendapat sebagian para ulama berdasarkan beberapa hadis. Jadi kita perlu periksa hadis-hadisnya. Ternyata di antara hadis-hadis yang sahih hanya 4 tempat saja. 4 tempat untuk sujud yang sahih atau untuk sujud sejarah hanya pada 4 tempat saja. Yang pertama di surah Fad. Fad wal Quran dikir. Ya. Dia ayat itu. Wa ana sampai situ. Itu tempat sujud. Kemudian yang kedua di surah An-Najm, di akhir surah. Kemudian yang ketiga di surah Al-Insyiqaq, kemudian yang keempat di surah Al-Alaq, juga di akhir surah. Kalau di akhir surah disunnahkan secara setelah sujud dia membaca lagi surah pendek setelahnya, supaya jangan langsung dikira atau jangan langsung dianggap bersambung gitu. Nah, Sekarang ini Dajjal sudah ada. Kalau Dajjal yang kita cerita hakiki belum ada sekarang ini. Nah, ya, adapun Dajjal bermana pendusta, Nabi mengabarkan ada 30 Dajjal yang keluar bermana 30 pendusta. Ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku Allah, seterusnya. Kayaknya sudah banyak yang mengaku Nabi seperti itu, sudah banyak. Dan di Indonesia saja ini, ya, sudah berhasil memecahkan sejarah, ya, keluar beberapa orang yang mengaku Nabi. Nah, apa hukum membaca doa khatam Quran? Ketika kita khatam Quran yang berada pada halaman sesudah surah Al-Ikhlas. Kaidah, ya, kaidah dalam masalah ini. Hadith-hadith tentang doa khatam Quran semuanya lemah. Apakah ghibah dan kenakalan kita pada teman waktu masih kecil termasuk kezaliman? Kapan dia lakukan dengan sengaja? Nah, berkaitan dengan orang lain dia, kapan dia teringat? Ya, minta maaf. Pada acara, pada waktu acara pra-ospek mahasiswa baru, ada seorang maba ditanya. Kemudian si maba menjawab, insya Allah. Kemudian seniornya bilang, berapa persen insya Allahnya? Si maba menjawab, 80%. Kita rasa takut. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya salah ya. Nah, kalau mengatakan insya Allah, sudah itu artinya bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dengan izin Allah. Bukan dia katakan 80%, berarti tidak, tawakalnya cuma 80%. Benar seperti itu. 20% nya kemana? Arah kepada kesyirikan, tidak ikhlas. Nah, hukum yang memberi gelar pada Unhas Universitas hampir Arab Saudi. Karena banyak yang memakai gamis cadar juga, masya Allah. Ya. Mudah-mudahan nanti betul-betul ya menjadi Arab betul. Ceraya, insya Allah. Ya. Telkomsel mengadakan kuis SMS berhadiah pergi umroh, masya Allah. Ya. Caranya kita diberikan beberapa pertanyaan, kemudian dijawab dikirim lewat SMS ke Telkomsel. Kalau jawabannya benar maka mendapat satu poin. Kemudian poin ini akan diundi dari sekian banyak pengirim untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana hukum kuis seperti ini? Penanya di sini menyebutkan atau kurang menyebutkan satu data yang merupakan penentu hukum dalam masalah. Satu datanya, berapa biaya SMS-nya? 1000, 2000, lebih banyak dari harga biasa kan? Nah, itulah judi namanya. Ya. Semua jenis SMS seperti itu, kuis atau ini, dia kirim SMS, mengeluarkan biaya, atau lebih dari yang biasa, bukan lebih dari yang biasa saja, biaya biasa saja, dia keluarkan. Anggaplah biaya SMS 350, dia kirim 350, pakai biaya itu saja, itu sudah terhitung judi. Sebab mengeluarkan biaya masuk ke dalam sesuatu yang tidak jelas dia menang atau kalah. Itu namanya apa? Maisir kan? Sudah dibahas ya. Tapi kalau Telkomsel gratis SMS-nya gak apa-apa itu. Kalau gratis ya. Ya, tapi itu kayaknya gak ada dalam sejarah. Kalau banyak dai yang cerdas hafalannya, yang hafalannya jauh lebih kuat dari dai-dai salah. Kalau sebutkan dalil-dalil bahwa manhaj ini adalah manhaj amali, agar kami tidak mudah tertipu sekedar dengan ucapan dan tulisan mereka. Ya, sebenarnya tentang masalah hafalan itu relatif ya. Nah, kadang ada seorang yang pandai dari sisi hafalan ya. Namun kalau dikatakan lebih banyak yang seperti itu dari para ulama salaf, itu tidak benar. Para imam salaf ya, dalam sejarah mereka tidak ditandingi. Jadi itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ada yang bisa punya hafalan seperti Imam Tirmidzi ya. Mendengar bacaan satu kali dengar sudah hafal semua. Imam Al-Bukhari. Dan ini keutamaan mereka rahimahumullahu ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka. Dan amal itu menentukan. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan pula dengan banyaknya kitab. Demikian kata Imam Al-Barbahan. Tapi ilmu itu adalah ukurannya dengan banyaknya atau dengan ia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu sebenarnya. Iya. Selain dari salah di misalnya orang-orang yang dia jalan yang lurus, banyak menurus dan seterusnya, sungguhnya amalannya itu hanyalah amalan yang tidak memberikan banyak manfaat kepadanya. Iya. Apakah setiap zaman ada Dajjal? Saya sudah terangkan tadi. dapatkah gunung putih yang disebutkan sudah ada di negeri Dimasyik? Ya. Cari sendiri ke sana. Cuma lihat sendiri apakah sudah ada gunung. Mengapa kita harus berlindung pada Dajjal, padahal Dajjal akan hadir pada waktu dekatnya kiamat? Ini sudah merupakan ketentuan dalam syariah. Ya. Pertama, faedahnya keimanan akan keluarnya Dajjal. Kemudian kedua, seorang muslim takut akan dirinya, jangan sampai tertimpa fitnah. Sebab kalau seorang muslim merasa aman dirinya tidak tertimpa fitnah, ini artinya orang yang merasa aman dari makar Allah. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya kan? Ini antara faedah keimanan dalam masalah ini. Apakah Dajjal terlahir dari seorang wanita dan laki-laki berzina, atau laki-laki yang menzinahi patung, dan terlahirlah Dajjal seperti yang banyak ceritakan orang? Ya Allah Alam. Kalau dijelaskan hukumnya, apabila keluarganya meninggal, mereka buatkan makanan kesukaan si mayit, kemudian diletakkan di atas nampan atau apa gitu, dengan keyakinan bahwa si mayit itu akan datang memakannya. Ini tentunya keyakinan yang salah, sebagaimana yang telah kita uraikan. Dan dimana bersama manusia apabila meninggal, dia tidak akan kembali lagi. Nah, ini dari perkara-perkara yang hendaknya kaum muslimin meninggalkannya. Khurafat yang tidak menambah mereka kecuali hanya sekedar musibah dan malapetaka. Apa perbedaan infak dan sedekah? Infak dan sedekah dua kalimat sama. Mananya sama? Nah, infak dan sedekah kadang pada mana infak yang wajib, kadang bermana sunnah. Sedekah pun demikian, ada sedekah yang wajib, ada sedekah sunnah. Infak dan sedekah yang wajib maksudnya ke zakat, apakah itu zakat wajib maupun zakat fitri. Sebab zakat dua kali dinamakan sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha, ambillah dari harta mereka satu sedekah, membersihkan mereka. Sedekah ini yang diinginkan adalah zakat. Saya pernah diberitahu oleh seorang yang berakidah salaf bahwa surga dan neraka belum berpenghuni. Semua ruh belum ada di alam barzakh. Apa berada di alam barzakh? Adapun peristiwa Isra Mi'raj melalui ruang dan waktu, sehingga wajar bila beliau melihat para penghuni surga dan neraka tersebut. Bagaimana menurut dari syar'i? Tidak ya, kita tetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam nas. Nabi melihat surga ada penghuninya, neraka ada penghuninya. Kita tetapkan surga dan neraka sekarang sudah ada. Ya, kalau dikatakan itu adalah melalui ruang dan waktu, itu artinya dia juga mengatakan surga dan neraka sekarang belum ada. Kan demikian keharusannya. Iya. Nah, ini adalah perkataan yang tidak benar. Ya. Di kampus saya ada organisasi, apa disebut namanya begitu, yang talib di Boroni. Dan teman akrab saya masuk organisasi tersebut. Dia mengatakan pada saya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan kami dalam Al-Quran ada atau salah baik. Salah satu sifat Allah. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah. Setegasnya Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu harus membahasakan. Apakah saya bisa menghukumi dia kafir? Dan orang-orang yang berada di organisasi tersebut, bagaimana sikap saya terhadap dia? Apakah harus menghindari atau tetap berteman? Kalau dia jahil, dia jari. Terangkan Al-Quran adalah kalam Allah dan makhluk. Kalau dia menolak, hukum dia adalah setelah nampak atasnya hujjah, ya, maka dihukum kafir keluar dari Islam. Kalau dia mutawil, nah, maka dia dihukum sebagai ahli bidah. Jadi hukum para imam, jahmi itu kafir, itu hukum umum. Adapun orang per orang, dilihat orangnya. Ya, adapun organisasi yang seperti ini, kalau nampak dari kebiasaan dan budaya mereka seperti itu, nah, harusnya dia adalah organisasi yang harus dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Apakah ada keringanan bagi orang yang selalu berangin dalam melaksanakan sholat, misalnya menjamak atau yang lainnya? Karena setiap sholat selalu kentut, ya, bahkan waktu duduk, dan sholat selalu diulang paling sedikit 2 kali dan diulang sampai 3, 4, 5 kali. Ini bukan suatu keraguan, tapi yakin karena itu memang kentut. Ya, karena walaupun bukan waktu sholat, masih mengalami hal tersebut. Ini namanya penyakit. Namanya penyakit. Sebab kalau kentut yang tidak bisa ditahan, itu namanya penyakit. Manusia wajarnya mampu menahan kentut. Ya kan? Wajarnya manusia. Ini ikhwani fillah karena membiasakan. Ya. Dan itu juga prinsip salah, menahan kentut itu penyakit. Membiarkannya terus juga penyakit. Ya. karena itu seorang harus pandai melihat waktu kadang-kadang. Mungkin saya beri nasihat, ya harusnya nah ditetapkan waktu-waktu khusus untuk membuang air begitu, ya, supaya tidak terlalu banyak menahan beban. Ya. Kemudian yang kedua, jangan dia biasakan. Kalau tiap kali mengkudut dibiarkan, enggak, ditahan. Ya harus ada waktunya dia tahan semampu mungkin. Apa dia tahan dia cara dia sumbat atau apa? Mungkin dia tahan. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Ya. Kebiasaan yang tidak benar yang harus dihilangkan, mengganggu ibadah. Ya, adapun kalau kondisinya tidak bisa sama sekali ditahan, ya. Dalam artian dia keluar terus, tiap kali sholat pasti keluar. Kalau dia coba seperti itu, tiap sholat pasti keluar, maka dia wudhu saja. Begitu sholat dia keluar, biarkan saja. Tawakkal Allah, sholatnya lanjutkan. Jadi kalau memang keadaannya seperti yang saya gambarkan tadi, tapi kalau kentut, setelah itu dia wudhu, sholat lagi insya Allah gak apa-apa, ya, dia ulangi wudhunya seperti biasa. Sambil dia jaga, jangan sampai dia membiasakan dirinya. Nah, ya, dampaknya tidak baik kembali kepada ibadah, dan juga dampaknya tidak baik kembali kepada sosial dan kemasyarakatan. Saya teringat satu kisah, ya. Pernah di Jogja ada orang Aceh datang ketemu sebagian ikhwah begitu, Salafi, satu yayasan Salafi. Nah, akhirnya dia mengenal tentang bagaimana dakwah Salafi itu. Sudah sakit asyik cerita dakwah Salafi, tiba-tiba yang menerangkan tentang Salafi ini kentut. Ya, kebiasaannya begitu. Ya, akhirnya orang Aceh ini bertanya, oh begitu ya, orang Salafi kentut sembarangan. Dan ini kembali kepada dakwah yang tidak bagus. Dan ikhwanillah, orang itu enggak bisa ditentukan keadaan dan dianya berbeda. Ya mungkin di tempat ini kebiasaannya begitu, mungkin yang lainnya tidak terbiasa. Ya, maka harus menjaga ya norma dan etika, dan itu juga penting dalam dan diatur dalam syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada sore hari ini bermanfaat untuk seluruh hadirin, dan insyaallah taala akan datang lagi materi-materi lain dari beberapa ustaz lain, dan saya akan melihat waktu, mudah-mudahan ada waktu lain untuk materi tambahan. Dan saya tetap menghimbau dan mengajak kepada seluruh hadirin untuk menghadiri materi-materi berikutnya, ya, sebab materi-materinya sudah terangkai dengan sangat baik, dan kita harapkan manfaat yang sangat besar, khususnya di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan fitnah, dan seorang muslim butuh pijakan-pijakan yang kuat. Nah, dengan harapan kita memohon semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi taufik dan inayah dan senantiasa dikuatkan di atas jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.